Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kita bisa menyempatkan diri sebentar untuk ngaji. Meskipun harusnya malam ini malam tirakatan, sengaja saya ngaji saja, tidak libur. Karena biasanya tirakatan itu kan mulainya agak malam. Kalau masih sore belum. Daripada nunggu acara tirakatannya tidak jelas, mending kita ngaji sebentar. Ya monggo nanti setelah ini silahkan bergabung dengan forum-forum tirakatan yang ada. Tidak usah tanya dalilnya apa tirakatan itu. Karena sekarang kita opo-opo mesti tanya dalilnya. Tirakatan itu salah satu kearifan luar biasa. Saya tidak tahu di luar Jawa ada apa enggak. Dari bangsa kita. Jadi menurut saya nenek moyang kita dulu memaknai ulang tahun, termasuk ulang tahun kemerdekaan, ulang tahunnya negara itu tidak hanya sebagai pesta, tapi juga sebagai sebentuk muhasabah. Jadi ulang tahun itu ya pesta ya tidak apa-apa, tapi harus ada muhasabahnya. Harus ada retropeksi, kembali ke belakang sebentar, coba dicek. Kemarin kita sudah ngapain aja, sudah dikasih jatah umur sekian puluh tahun, apa yang sudah kita lakukan. Nah itu muhasabah. Nah sama kakek nenek kita dulu, untuk melaksanakan momen muhasabah ini dibikinlah tirakatan. Ya meskipun di beberapa tirakatan mode acaranya agak geser. Di tempat saya kadang diisi dangdut segala tirakatannya. Jadi ya tidak apa-apa, ada hiburannya. Kalau setelah dangdutan terus muhasabah tidak apa-apa. Cuma kalau dangdutan saja ya berarti momen muhasabahnya hilang. Yang ada momen pestanya saja. Oke. Jadi malam ini saya ngasih pengantar sebentar. Syukur-syukur nanti bisa buat bahan untuk muhasabah Indonesia. Atau pakai bahasa kerennya muhasabah kebangsaan. Dengan istilah di Jawa namanya tirakatan. Minggu lalu saya bilang tirakat itu aktivitas yang tidak enak, yang sebenarnya kita tidak terlalu suka. Cuma kita jalankan saja karena kita punya tujuan-tujuan yang lebih tinggi dibandingkan rasa sakit, rasa tidak enak yang kita rasakan. Orang-orang tua dulu nyuruh kita tirakat. Di Jawa ada banyak model tirakat. Mulai puasa lah, tidak keluar ke keramaian lah, kemudian bangun malam, macam-macam. Itu jenisnya tirakat. Biasanya memang tidak enak. Tapi dari tidak enak ini nanti ada yang dituju yang enak. Kadang-kadang yang dituju itu biasanya sudah kita alami, kita rasakan. Tapi nilainya jadi beda ketika diawali dengan tirakatan. Kayak minggu lalu saya contohkan, makan malam itu tiap hari kita makan. Tapi begitu diawali dengan tirakat yang namanya puasa, maka makan malam itu kan nilainya beda. Nikmatnya beda, asiknya beda dibandingkan makan malam biasa yang pagi siangnya kita sudah makan. Itu logikanya tirakat. Jadi tidak enak dulu tidak apa-apa, tapi nanti goal, nanti sukses. Nah itu cara berpikir tirakat. tidak punya pacar dulu tidak apa-apa. Tidak harus nyari asal dapat nanti malah nyesel. Tirakat dulu. Sopo ngerti nanti dapat yang luar biasa. Siapa tahu. Kalau tidak luar biasa ya semua nanti akan tahu juga. Oke, bismillah ya. Saya ngambil momen ini dengan saya paskan tirakatan. Saya tidak tahu, saya merasa kehidupan kita bareng-bareng sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang berbangsa Indonesia itu pelan-pelan kita mulai kehilangan karakter keindonesiaan kita. Dari atas sampai bawah. Kita banyak mengalami kebingungan-kebingungan. Saya tidak tahu sebabnya apa. Mungkin karena banjir informasi yang luar biasa. Kita jadi bingung. Yang benar yang mana. Atau duduk persoalannya seperti apa. Kita nabrak kiri, nabrak kanan. Kayak saya tiba-tiba ingat ada hadisnya Nabi yang bilang bahwa di antara tanda-tandanya akhir zaman itu ada kekacauan semacam ini. Kan ada hadis yang bilang, wallahi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku ada di tangannya, tidak akan datang kiamat sampai nanti ada peristiwa pembunuhan. Yang bunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ini kan persis kasus kemarin ya, ada yang dituduh nyuri ampli itu. Dibakar bareng-bareng. Itu kalau coba diajak ngobrol, didiskusikan, itu yang bunuh juga tidak tahu loh, ngapain kok aku tiba-tiba bunuh orang itu loh. Yang dibunuh apalagi dia bingung, salahku apa kok dibunuh orang banyak. Oh itu jangan-jangan ramalannya Nabi bahwa besok di akhir zaman orang bunuh, tidak tahu kenapa dia bunuh. Yang dibunuh apalagi dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Nah itu nanti itu hadis yang kalimat belakangnya, al-qatil wal-maktul finnar. Tapi itu salah satu ramalannya Nabi, itu salah satu kebingungan kita. Tokoh-tokoh yang kita percaya, kita anut, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Padahal dua-duanya kita jadikan tokoh. Itu kan membingungkan kita. Orang yang kita percaya jadi pemimpin, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Kita terus bingung. Kemarin bilang akan memberantas korupsi, sekarang yang berantas korupsi dikejar-kejar. Itu kan kita yuk bingung. Logikanya bolak-balik tidak karu-karuan. Dan itu berpengaruh ke kita. Karena pemimpin itu cerminan rakyatnya. Jadi kan ada ayat Al-Quran itu, saya lupa surat apa, ayat berapa, yang artinya mungkin kalimatnya semacam wakadzalika nuwalli ba'du lidzalimina ba'duha ba'du. Jadi demikianlah kami jadikan pemimpin yang zalim bagi orang-orang yang zalim. Jadi kalau ayat ini mau bilang bahwa jenis pemimpin seperti apa yang memimpin kita, itulah jenis kita sebenarnya. Itulah cerminan diri kita. Jadi kalau pemerintah sekarang mau anggap rusak luar biasa, ya itulah kita berarti hari ini. Kalau pemimpin kita curang, karakter kita mungkin memang karakter curang. Orang zalim akan dipimpin orang zalim juga. Itu sindirannya Al-Quran. Sama kayak ketika ada yang bilang Nabi Isa, ada yang bilang kisahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu fase-fase terakhir kekhalifahannya Ali, itu ada yang komplain pada Ali. Wahai Ali, dulu zamannya Abu Bakar, sama zamannya Umar, kita itu makmur loh, tentram loh, kita jaya, kita bangga dengan Islam kita. Begitu zamannya Utsman separuh yang terakhir, kok sudah tidak karu-karuan. Apalagi zaman sampean ini, perang terus sama saudara-saudara sesama Muslim. Jawabannya Ali apa? Ya dulu zamannya Abu Bakar sama Umar, umat itu kayak saya sama kayak Utsman. Tapi begitu sekarang zamannya Utsman dan zamanku, umatnya kayak kamu. Jadi ruwet sekarang. Oke ya. Jadi yaitu mungkin sindiran bahwa kuncinya semua permasalahan itu di pimpinan ya, di kita juga ya. Jadi maka daripada kita saling tuding, ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Maka malam ini kita kembali lagi, coba kita muhasabah lagi, siapa sih kita? Apa sih Indonesia itu, kan begitu. Makanya saya kasih judul Meng-Indonesia. Saya enggak tahu itu bahasa Indonesia ini benar apa enggak. Meng-Indonesia. Ya nanti yang ahli bahasa tolong diluruskan. Pas enggak kata-kata Meng-Indonesia. Nek bahasa Jawa ini yang Indonesia. Menjadi Indonesia lagi. Jangan-jangan kita sudah lepas dari karakter keindonesiaan kita. Karena sibuk membela kelompok kita, membela grup kita. Ada satu hasil penelitian survei, ada semacam, saya lupa, mungkin LSM yang namanya Demos. Demos itu Democracy and Human Rights apa gitu. Dia neliti bagi orang Indonesia hari ini, itu kalau di ranking yang menurut mereka penting, yang nomor satu agama, nomor dua suku, nomor tiga baru kebangsaan, dan nomor empat kemanusiaan. Jadi menjadi manusia itu ranking empat. Jadi sebelum bisa jadi manusia tidak apa-apa, yang penting sukunya dulu, yang penting agamanya dulu, kemudian kebangsaannya nomor tiga. Ya dari sisi membaca ranking itu mungkin kita prihatin, tapi menurut saya sebenarnya mungkin penelitiannya tidak bisa begitu. Karena empat-empatnya bisa jalan bareng tanpa harus di ranking. Kebangsaan kita dan kemanusiaan kita dan keberagamaan kita, kesukuan kita bukan sesuatu yang tabrakan. Jadi tidak harus di ranking, bisa jalan bareng-bareng, bisa harmonis, tinggal manajernya. Baik manajer dari luar diri kita maupun manajer dari dalam diri kita. Oke, bismillah ya, kita cermati Indonesia. Saya lupa, saya ingin kembali sebentar ke pelajaran geografi. Indonesia ini kalau fisiknya itu lahir adanya jauh sebelum ada manusia sekitar. Kalau di buku-buku geografi itu kan Indonesia ini wilayahnya unik. Pecahan dari dua lempeng. Namanya pecahan dari super benua. Namanya Pangea. Benua Pangea ini punya lempeng besar yang nanti tabrakan, pecah jadi dua. Nah, sudut tabrakannya itu nanti yang jadi Indonesia. Di zaman namanya Mesozoikum. Itu pelajaran SMA, semoga kalian ingat. Selalu ya. Zaman Mesozoikum itu era nanti ketika dinosaurus dan kawan-kawan habis. Sebelumnya ada Paleozoikum, nanti setelah Mesozoikum ada Cenozoikum. Oh, masih ingat pelajaran SMA. Ya. Mesozoikum itu sekitar 250 juta tahun sebelum Masehi sampai 66 tahun sebelum Masehi. Di era itulah terjadi pecahnya super benua yang namanya Pangea. Sebelum pecah itu kan ada benua, jadi benua-benua dulu tidak bisa jadi satu. Namanya Urkontinental, terus pecah. Karena dia lempeng dari dua benua, maka Indonesia itu sebenarnya terdiri dari tiga bagian besar. Kalau geografi kan itu. Wilayah utara itu namanya Paparan Sunda. wilayah selatan namanya Paparan Sahul. Di antaranya, di tengah-tengah sela-selanya itu namanya wilayah antara. Wilayah antara ini kalau di dunia geografi disebut Wallacea, Wallacea karena yang menemukan namanya Willis. Wilayah antara itu ya Sulawesi, NTT, Maluku. Yang masuk tataran Sunda bagian utara itu Jawa, Sumatera, Kalimantan. Yang wilayah Sahul itu Australia bagian utara sama Papua bagian selatan. Oh, itu wadahnya Indonesia. Alhamdulillah saya masih ingat pelajaran geografi zaman SMA. Oke. Itu wadahnya, fisiknya. Kalau manusianya baru datang sekitar 2500 sebelum Masehi. Itu yang orang-orang Austronesia yang masuk dari Taiwan masuk ke Indonesia. Tapi jauh sebelum itu manusia purbanya di Ngawi, di Sangiran itu sudah 1,700 tahun sebelum Masehi sudah ada manusia purba di Sangiran. Jadi ada purba tapi manusia yang hari ini kita lihat kayak kita dan kawan-kawan itu keturunannya kelompok Austronesia. Austronesia itu kan imigrasi dari Taiwan ke Filipina terus nyebrang ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oke, itu fisiknya. Nenek moyang kita itu. Belum lagi nanti setelah itu, jauh setelah itu nanti baru kelihatan peradaban besar itu ketika Hindu masuk. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, itu bareng sama munculnya filsafat di Yunani, itu di Indonesia ada Kutai, Kertanegara yang Hindu. Nanti jauh setelah itu, sekitar abad ke-7 Masehi, ada Sriwijaya. Ketika di Islam, dinasti Islam Jaya itu di kita ada Sriwijaya dan nanti ada dokumentasi surat-menyurat antara Sriwijaya, raja-raja Sriwijaya dengan Muawiyah. Kemudian setelah era Sriwijaya besar lagi Sriwijaya Buddha. Nanti setelah itu ada Majapahit. Majapahit abad ke-13, 1200 sekian sampai 1500. Itu Siwa Buddha agamanya. Siwa itu Hindu, kalau Buddha ya Buddha. Jadi agak sinkretis. Siwa Buddha itulah nanti jadi yang melahirkan istilah Bhinneka Tunggal Ika dari Sutta Soma, Emputan Tular yang di situ. Jadi Bhinneka itu bukan aslinya, bukan kok macam-macam suku, macam-macam bangsa awalnya, cuma antara Siwa dan Buddha itu dua yang berbeda tapi tidak mungkin dikenali karena satu, sama-sama entitas ketuhanan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, setelah itu baru nanti Demak abad 15. Kalau dihitung-hitung kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu besar sampai yang kecil itu sekitar ada 30 kerajaan. Bandingkan sama kerajaan-kerajaan Islam, meskipun fasenya tidak terlalu panjang, itu ada sekitar 50-an, besar atau kecil. Dinasti kerajaan-kerajaan kecil termasuk kerajaan besar. Ya kapan-kapan kalau ada yang mau neliti itu silahkan. Oke, itu kita. Jadi tidak boleh minder kita, wadah kita bagus, kita wilayah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dunia menyebut kita daerah tropis. Daerah tropis itu daerah yang sepanjang tahun dapat jatah sinar matahari. Dan banyak. Termasuk wilayah perlautnya disebut laut yang airnya hangat. Bukan laut air dingin. Makanya kita disebut Khatulistiwa, pusatnya dunia. Khatul Istiwa bahasa Arabnya. terus ditransfer ke Indonesia jadi Katulistiwa. Itu titik tengah, pusatnya dunia. Harusnya itu. Cuma hari ini kita lupa dengan kebesaran kita sendiri. Kita bingung. Kita mau apa-apa bingung. Mau melakukan itu khawatir dianggap Arab. Mau melakukan itu khawatir dianggap Cina. Mau melakukan gini khawatir dianggap komunis. Mau melakukan kayak gitu khawatir dianggap Wahabi. Mau melakukan begitu khawatir dianggap ahli bid'ah. Bingung kita. Orang Indonesia hari ini kan begitu. Kita serba takut. Akhirnya sebelum kita dituding orang lain, kita tuding dulu orang lain. Daripada kita yang dimaki-maki, kita maki duluan aja. Dan itu yang jadi sumber keruwetan-keruwetan hari ini. Kita susah, mau ada di mana? Tidak pakai jilbab dianggap barat, nanti pakai jilbab dianggap Arab. Ya, susah ya. Oke. Maka sebenarnya sejak dulu para tokoh-tokoh kebangsaan kita mbok kembali ke identitas kita yang sejati, Indonesia. Tidak usah khawatir. Jadi Indonesia itu dengan segala karakternya tidak akan tabrakan dengan ideal, moral, ajaran apapun. Yang Muslim tidak akan kehilangan Islamnya. Yang Hindu tidak akan kehilangan Hindunya. Yang Buddha tidak akan kehilangan Buddhanya. Yang Kristen tidak akan kehilangan Kristennya. Jadilah Indonesia saja. Kenapa tidak akan kehilangan? Karena karakter-karakter keindonesiaan yang nanti mungkin beberapa kita ulas itu sifatnya universal. Jangankan orang Indonesia, orang luar Indonesia pun bisa kok kalau mau memanfaatkan ajaran-ajaran yang jadi karakter utama keindonesiaan. Karena memang dirumuskannya dari ajaran-ajaran yang universal. Sayangnya kita orang Indonesia sendiri sudah banyak lupa. Kita hafal ayatnya, kita hafal silanya. Tapi penerjemahannya dalam hidup sehari-hari sering lewat. Nah, maka malam ini kita lihat sebentar saja harusnya seperti apa sih jadi Indonesia itu. Makanya tak kasih judul Meng-Indonesia. Saya tidak tahu malam ini sukses apa enggak. Pokoknya kalian pegangi saja ini. Kalau enggak paham ya nanti diulang-ulang. Kalau sudah paham, syukur-syukur bisa dijalankan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Indonesia itu kayak gimana sih? Saya awali, saya balik ajarannya Soekarno. Soekarno itu kan Pancasila, jadi Trisila, jadi Ekasila. Lima sila diperas jadi tiga, tiga diperas jadi satu, satu itu gotong royong. Cuma banyak di antara kita yang tidak terlalu paham apa itu gotong royong. Di kepalamu kalau saya ngomong gotong royong, isinya mesti kerja bakti. Iya kan? Yuk gotong royong, mesti isinya kerja bakti. Iya, gotong royong dalam arti kerja bakti, ya memang begitu, tapi itu kan letter luck namanya. Karena memang gotong itu kerja, royong itu bareng-bareng, kerja bareng-bareng itu gotong royong. Mahasiswa di kelas saling nyontek itu ya gotong royong sebenarnya, secara letter luck. Tapi maunya kan enggak sekedar itu. Jadi, apa sih gotong royong itu? Ya kalau makna esensialnya itu bahu-membahu mewujudkan visi bersama-sama. Indonesia ini mau dibawa kemana sih? Ayo bareng-bareng kita wujudkan. Esensinya itu, gotong royong itu. Jadi, hidup bareng-bareng di satu negara, paradigmanya tidak boleh paradigma konflik. Paradigma konflik itu pokoknya harus aku yang benar, yang lain salah semua. Paradigmanya harus dialog. Kita bareng-bareng kok. Niatku baik, niatmu juga baik. Lah kok beda isinya. Lu ayo negosiasi, ayo dialog. Nah, itu esensinya gotong royong. gambarannya kalau diuraikan panjang, saya pakai contoh ya, uraian contoh. Bahwa kerjasama itu kayak gimana sih? Ya nomor satu tadi benar, kerja bakti, kerja bareng-bareng. Cuma, enggak cuma itu. Kerja, tidak hanya kerja bersama. Misalnya tetanggamu atapnya rusak. Ya memang kamu kerja bareng-bareng memperbaiki atap. Tapi bisa juga wujudnya, bantulah tetanggamu sehingga dia bisa kuat memperbaiki atapnya sendiri. Atau juga berdayakan dirimu, mungkin rumahmu yang atapnya rusak, sehingga kamu tidak jadi beban. Meskipun atapmu rusak, kamu bisa memperbaiki atapmu sendiri. Itu juga gotong royong. Jadilah orang pinter, biar kamu mandiri dan tidak jadi beban orang lain. Loh, ini juga partisipasi dalam gotong royong. Bukan hanya kerja bareng-bareng, bersihin masjid, bersihin kamar mandi, bukan itu. Iya, itu juga gotong royong, tapi ada makna yang lebih esensial. Misalnya, jadilah kamu orang yang bisa menjaga kebersihan, sehingga takmirnya enggak harus sering-sering ngepel. Itu juga bantu kerja bareng-bareng. Jadilah orang yang taat pada aturan lalu lintas, biar nanti tidak kejadian yang ganggu jalannya lalu lintas. Itu juga sebenarnya gotong royong. Jadilah orang baik, sehingga kebaikanmu menular ke orang lain. Itu juga gotong royong. Makanya segala hal yang konotasinya kebaikan, itu kan kita berkontribusi melahirkan dunia yang lebih baik. Itu sebenarnya prinsip gotong royong. Itu kenapa gotong royong oleh Pak Soekarno dijadikan prinsip yang paling esensial. Eka Sila. Boleh lupa semua prinsip yang lain, jangan lupa yang esensi. Gotong royong. Saling berkontribusi mewujudkan cita-cita. Jadi enggak sekedar untuk kepentingannya sendiri. Kalau kamu belajar, niatkanlah, kalau saya belajar, saya makin pinter, syukur-syukur saya bisa ngasih kontribusi, paling enggak membebani. Nah, itu juga termasuk kerja bareng-bareng. Kalau semua orang visinya semacam ini, mewujudkan visi kebangsaan, cita-cita bersama, itu lebih mudah. Catatan saya lagi, gotong royong itu tidak sama dengan sedekah. Tidak sama dengan apa, ngasih orang lain. Mereka tidak mampu, saya bantu biar mampu. Konotasinya tidak begitu. Konotasinya bukan memberi dan menerima, tapi kerja bersama-sama. Logika memberi dan menerima ini sering merusak. Pemerintah merasa berjasa pada rakyat, rakyat merasa penting, lebih penting daripada pemerintah. Ini nanti logikanya memberi menerima. Siapa mengatur, siapa diatur. Dengan logika ini yang terjadi ya, siapa yang kuat menindas. Logikanya jangan memberi dan menerima, ya sudah kewajibannya masing-masing. Karena di situ saya pakai kalimat memberi dan menerima, bagi yang diberi dia akan melahirkan rasa lemah dan tidak percaya diri, dan yang memberi dia jadinya arogan. Kalau bukan jasaku, kalau bukan karena aku, itu gawat. Ngaji ini logikanya bukan memberi dan menerima loh, meskipun saya yang capek yang ngomong. Ya kan? Loh, kamu juga berkontribusi dalam ngaji ini. Lah kalau kalian semua ndak ada, aku ngomong dhewe apa ndak masuk TV aku. Ya kan? Jadi, loh kalian juga punya kontribusi, saya juga punya kontribusi. Kita bekerja bersama melahirkan satu kegiatan yang namanya ngaji filsafat. Jadi relasinya bukan memberi dan menerima. Nanti kalau logikanya memberi dan menerima, saya merasa, wah aku ini penting di sini ini. Kalau tidak ada aku tidak jalan ngajinya. Padahal mungkin beberapa bisa aja, cuma ngomong gini aja loh. Di buku PKN-nya anak SD juga ada misalnya. Tidak ada pentingnya. Jadi tidak, kita ini kerja bareng-bareng. Tidak ada mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Bukan memberi dan menerima. Nah, karena itu apa? Berarti kita ini setara, tapi tidak seragam. Kenapa tidak seragam? Ya saya di sini sama kalian di sana, fungsinya kan beda. Peran yang dimainkan juga beda. Jadi visi kita sama, tujuan kita sama, malam ini ada di masjid, tapi peran yang kita mainkan beda-beda, posisi kita beda. Macem-macem, tapi cita-citanya satu. Itulah nanti yang jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk bisa lahir gotong royong, kita butuh Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran bahwa kita berbeda, namun punya maksud, cita-cita, visi yang sama. Bhinneka, kebhinnekaan itu kalau pakai bahasa filsafat kontemporer itu nama lain dari pluralitas. Cuma kalau saya pakai bahasa pluralitas atau pluralisme, biasanya terus orang menuduhnya kelompok sipilis. Sekuler apa sipilis itu? Pluralis, liberalis, mesti istilahnya diganti aja berarti ya, biar orang gak alergi. Kebinekaan. Kebinekaan itu jadi ya podo wae sama pluralitas. Dulu kita sudah ngaji tentang pluralisme. Karena orang sekarang banyak alerginya dengan istilah-istilah. Ada yang dengar istilah filsafat aja sudah mau. Begitu diganti itu bukan filsafat tapi hikmah. Oh hikmah toh, podo wae. Terus kalau hikmah mau mereka, kalau filsafat gak mau. Hermeneutik, apa hermeneutik itu kafir? Tidak, itu bukan hermeneutik, tapi tafsir atau takwil. Oh, kalau itu islami. Kalau hermeneutik tidak islami, kan kita sering begitu. Ketipu sama kemasannya, padahal di sini bodo wae. Sering-sering kita tawuran marah-marah juga begitu. Karena kemasannya. Padahal kalau ditengok isinya, kita sama saja sebenarnya, tidak berbeda. Gegeran rame kayak beda-beda tapi begitu dilacak ujungnya oh sama saja, dua-duanya nyari duit. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda jalannya, ujungnya satu, nyari duit. Oke, ya. Kita lihat sekarang apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga banyak orang salah paham. Kita ambil dari kitab aslinya ya, Sutta Soma Emputan Tular. Syukur-syukur kalau ada yang mau nengok. Kalau ada waktu kapan-kapan kita bahas ya kitab Sutta Soma. Ini ceritanya mirip ceritanya Buddha. Seorang pangeran yang namanya Sutta Soma. Dari kerajaan Hastinapura. Yang dia ini raja cuma tidak kerasan di keraton. Keluar dari kerajaan ingin jadi Buddha. Meskipun nanti karena liku-liku kehidupannya dia sukses jadi Buddha tapi kembali ke kerajaannya dinominasikan jadi raja. Pas kebetulan ada raksasa yang ingin makan 100 kepalanya raja. Nah, dia sudah dapat 99. Yang satu tinggal Sutta Soma ini. Cuma Sutta Soma ini bilang saya boleh dimakan tapi yang 99 dilepaskan. Akhirnya yang mau mengorbankan 100 raja ini tersentuh, tidak jadi mengorbankan. Oh itu silahkan dilihat ya, ceritanya panjang macam-macam, nanti ketemu isyarat-isyarat perlambang-perlambang perjalanan Pangeran Sutta Soma karya Mpu Tantular. Nah itu ada di Pupuh. 139, bait kelima. Jadi Majapahit itu kan agamanya unik. Perkawinan antara Siwa dan Buddha. Kita menyebutnya Hindu dan Buddha. Di situ saya baca terjemahnya saja ya. Bahasa itunya kalian. TOEFL saya enggak nyampe membaca itu. Jadi konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Ya memang beda. Siwa sama Buddha kan beda. Terus memang mereka berbeda. Tapi bagaimana bisa dikenali? Mengenalinya gimana wong? Dua-duanya spiritual. Visi misi yang dibawa sama. Orang baik sama orang baik itu susah dibedakan. Podo api. Tidak bisa kita akan membedakan. Ada orang sedekah yang ini muslim. Yang sana sedekah, yang ini bukan muslim. Lah podo-podo sedekah. Kita membedakan. Oh ini sedekah gaya Islam loh. Ini sedekah kan tidak ada. Kebaikan itu susah dibedakan. Jadi mereka memang beda. Tapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran Buddha atau zina, jina ya, jina bukan zina dalam bahasa Arab loh, bahasa Sanskerta. Makanya nanti di Jepang kan ada Zen. Zen itu kan Buddhisme. Nah, di Jawa Sanskerta kan jadi jina. Oke, ya kayak Quran, sekarang kan banyak Quran terjemahan sekaligus cara bacanya. Nah itu kan kalau Al-Ladzina terus tulisannya jadi Al-Ladzina. Itu kan, coba kalian lihat. Yang transliterasi itu kan Al-Ladzina itu kan Al-Lad pakai D bukan T. Al-Ladzina, itu kan kalau orang tidak bisa bahasa Arab bacanya Al-Ladzina. Kalian hati-hati, makanya hati-hati baca transliterasinya. Oke. Kebenaran Cina dan Siwa itu tunggal. Ya memang berbeda sih. Buddhisme sama Hinduisme, Cina dan Siwa. Bhinneka, tapi tunggal ika. Berbeda-beda, tapi manunggal. Jadi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Tanhana Dharma Mangrua. Jadi kebenaran itu tunggal. Satu. Tidak dua. Meskipun manifestasinya beda-beda. Sumbernya Hinduisme, sumbernya Buddhisme itu sama. Spiritualitas yang sama. Meskipun manifestasi duniawinya berbeda. Hakikatnya kebenarannya sama. Bhinneka tunggal ika. Meskipun kita beda-beda, hakikat kita sama. Paling enggak kita podo menungsane. Sama-sama manusianya. Membedakan manusia dengan manusia itu kan susah. Kecuali manusia sendiri. Orang yang enggak pernah lihat manusia, lihat itu dianggap podo. Manusia ya kaya ngono kuwi. Sama kayak kita lihat orang Afrika itu kayak gitu semua. Padahal bagi orang Afrika sendiri mereka beda-beda loh. Bagi kita kan sama. Kita lihat kucing itu ya sama aja. Tapi sesama kucing dia ngerti mana kucing cakep, mana kucing gak cakep. Tapi kita kan melihatnya sama. Kita melihat yang satu, kucingnya sendiri paham perbedaannya. Kadang-kadang mereka gegeran gara-gara perbedaan itu. Kita juga begitu. Sebenarnya kita sama aja. Orang lihat, orang coba tanya bule-bule itu. Ah orang Indonesia ya wajahnya gitu-gitu mirip-mirip. Padahal kita merasa beda-beda. Itu yang cakep kan tersinggung. Masa aku disamakan kayak yang lain. Jadi bagi mereka sama saja. Mereka melihat kesatuan. Kita melihat perbedaan. Itu sering terjadi. Oke. Kita lihat. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Dharma, tidak ada dharma yang mendua. Tidak ada dualitas dalam menjalankan dharma. Dharma itu apa sih? Kalau di kemarin di Hinduisme, Buddhisme, Dharma itu kan pedoman perilaku. Nanti diterjemahkan di Confucius kan ada namanya rectification of names. Setiap orang punya dharmanya sendiri-sendiri. Kalau guru ngajar, kalau murid belajar, itu dharma. Hamba yuk menyembah dan beribadah, khalifah itu mengatur dan menata. Itu dharmanya. Kita sebagai manusia. Setiap orang di posisinya masing-masing punya dharma. Dan dia pedoman perilaku. Dharma ini baik. Kalau dicermati esensinya satu. Pejuang yang berjuang itu sama baiknya dengan guru yang mengajar. Sama baiknya dengan nelayan yang cari ikan. Dengan petani yang menanam tanaman padi tumbuhan. Dharmanya masing-masing. Yang bikin dunia ini rusak kan orang tidak menjalankan dharmanya. Guru kok malah jadi artis misalnya. Harusnya artis menghibur orang malah jadi DPR. Harusnya itu sering-sering bikin ketidakseimbangan. Yang ulama ngurusi moral, jangan ngurusi dagang. Nanti kasihan umatnya, dia enggak dapat jatah siraman rohani. Jadi itu dharma. Setiap orang pahami dharmamu masing-masing dan jalankanlah. Pasti baik. Kalau memang kan ada cerita di Bhagavad Gita itu kan Arjuna yang sekian puluh tahun jadi pendeta. Terus begitu masa kependetaannya selesai dia harus perang. Terpengaruh oleh kependetaannya kan dia grogi waktu mau perang. Duh, ini kok saya harus bunuh orang ini? Yang dibunuh saudara-saudaraku sendiri. Kan terus dimarahi kan sama Krishna itu. Sudahlah kamu itu kesatria. Tugasmu ya perang. Kalau kesatria enggak mau perang. Lah yang perang sopo. Kalau jagalnya sapi kok. Waduh ini anti peri kehewanan ini. Anti-anti. Enggak jadi korban. Ya tugasnya jagal sapi. Ya memang mbele sapi. Kasihan lo sapinya itu. Ya enggak jadi. Jadi setiap orang punya dharma. Jalankan aja. Bahkan nanti di Bhagavad Gita itu kan perang aja, enggak usah mikir hasilnya. Memang tugasmu perang. Kalau kamu yakin mereka salah, keliru, perangi. Enggak ngitung itu saudaramu, Pak Demu, Pak Likmu, semua yang kamu perangi itu kan. Itu kan tugasmu cuma perang. Enggak usah mikir hasilnya. Kalau sudah mikir hasilnya, akan jadi berat, jadi beban luar biasa. Jadi orang Indonesia kan juga harus begitu, kamu relasi nilaimu sama Indonesia itu sesuaikan dharmamu. Banyak orang memposisikan Indonesia itu jadi beban dalam hidupnya. Kata ya bot banget jadi orang tiap hari mengeluh. Yang dikeluhkan apa? Indonesia. Ada yang malu jadi orang Indonesia, ada yang sedih jadi orang Indonesia. Itu Indonesia jadi beban. Ada yang naik kelas dikit. Indonesia tidak jadi beban, tapi jadi kewajiban. Kalau kewajiban itu di atasnya beban. Dia mau menjalankan hal-hal yang baik untuk Indonesia, tapi karena yo piye meneh. Resikonya jadi orang Indonesia harus begini. Itu kewajiban. Ada di atas kewajiban, kebutuhan. Kalau kebutuhan itu, aku butuh Indonesia. Indonesia ini kan rumahku. Kalau aku enggak kayak gini, nanti Indonesia rusak ini. Jasaku besar loh untuk Indonesia ini. Dan Indonesia juga aku butuhkan demi status, demi eksistensiku. Nah, ini kebutuhan. Di atasnya kebutuhan ada kayak Robiah dulu, cinta. Kalau cinta itu akunya sudah hilang. Kalau beban itu isinya aku saja. Indonesianya tidak ada. Karena merasa tidak enak terus Indonesianya dikeluhi terus. Di atasnya beban ada wajib. Di atasnya wajib ada butuh. Di atasnya butuh ada cinta. Kayak kamu sholat itu loh. Ada orang ibadah termasuk sholat itu jadi beban. Oh, tiap hari sambat terus. Ah, enak-enaknya tidur sholat subuh. Enak-enaknya baru nongkrong sebentar. Ngerokok baru dapat separuh, ada nisa. Baru, itu kan koyok beban luar biasa. Sholat itu pokoknya yang penting beres lah. Nang sudah, sudah. Itu beban luar biasa. Kadang wudhu aja ngirit, mulai asar sampai isya. Alah, sudahlah. Sekali aja nang sudah. Ditahan-tahan pokoknya sampai isya harus. Itu kan kelihatan beban. Di atas itu ada kewajiban. Ya resikonya jadi orang Islam, ya harus sholat. Jadi orang Islam, ya harus puasa. Jadi orang Islam, ya harus. Nah, itu kewajiban. Ada yang butuh. Saya butuh sholat, Pak, biar batinku tenang. Saya butuh sholat, Pak, biar hidupku tenang. Saya butuh zakat, Pak, biar hartaku bersih. Jadi kebutuhan. Ada yang di atas itu levelnya cinta. Sayanya sudah enggak ada. Aku cinta pada Allah. Disuruh sholat, apalagi cuma sholat. Suruh sholat 5 kali, aku sholat 10 kali. Misalnya. Ya, ditambah yang sunnah-sunnah. Itu menunjukkan, dan aku enggak berat sama sekali. Seneng aku malahan. Kalau Allah minta sesuatu, menyuruh sesuatu, aku malah gembira. Ya kayak kamu sama pacarmu itu loh. Disuruh pagi-pagi nganter, oke. Malam nganter, oke. Enggak ada beratnya sama sekali. Meskipun kamu ketempuan bensin, ketempuan biaya, ketempuan ngantuk, ketempuan, enggak masalah. Kenapa? Karena kamu sudah senang. Kecuali levelnya bawah. Ya sudah, tak jemput. Tapi besok aku di, ya itu levelnya bawah. Negosiasi. Levelnya biasanya butuh. Ada yang levelnya wajib. Ah, karena sudah deklarasi jadi pacar, ya gimana lagi. Jane-jane moh, tapi ya piye neh. Nah, itu terpaksa itu. Oke, jadi tanhana dharma mangrua. Tidak ada dharma yang mendua. Kalau orang jalan dalam dharmanya masing-masing, akan baik. Oke, semua kebajikan itu pasti baik, esensinya satu. Tidak usah dipikir. Hari ini banyak orang ngitung-ngitung kebaikan, akhirnya malah tidak dilakukan, cuma dibahas. Didiskusikan. Kalau kayak gini baik enggak, terus debat. Yo baiknya yo bisa sekian, bisa terus diskusi rame, akhirnya enggak jalan-jalan kebaikannya. Kayak seminar tentang pemberdayaan masyarakat miskin misalnya. Wah, diskusinya bersesi-sesi, caranya memberdayakan, diskusi, sini debat, sini oke, sini enggak oke. Akhirnya setelah diskusi ya selesai. Nah, itu berarti kan tidak jalan di dharmanya, hanya didiskusikan. Maka semuanya satu. Bahkan nanti kita sebagai manusia dari sisi ketuhanan itu satu juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya jargon spiritual. Tidak pertama-tama dia berarti bahwa kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi hakikatnya satu Indonesia. Ya, itu makna selanjutnya. Tapi hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika itu jargon spiritual. Bahwa dari secara spiritual ketuhanan, realitas itu satu. Cuma manifestasi duniawinya itu banyak. Kebaikan itu ketika diterjemahkan oleh masing-masing orang, masing-masing budaya, masing-masing agama, keluarnya macam-macam. Tapi hakikatnya dia satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita memang berbeda-beda. Tetapi esensinya satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sadarilah bahwa perbedaanmu dengan orang lain itu level manifestasinya. Hakikatnya satu. Kayak minggu lalu saya cerita Tan Malaka, sebelumnya Cokro Aminoto dan kawan-kawan, termasuk dulu ada Soekarno. Itu kan cara mereka menerjemahkan kecintaannya pada Indonesia macam-macam. Cuma esensinya kan satu. Cinta tanah air. Itu juga bukti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sadarilah ini biar kita tidak mudah terjebak oleh yang saya bilang tadi di awal, konflik. Konflik itu terjadi ketika kita Bhinneka saja tidak melihat bahwa kita juga Tunggal Ika. Bahwa kita juga satu. Cuma kita tidak mungkin hanya lihat Ika saja, tidak melihat Bhinneka. Kalau lihat Ika satu saja, tidak melihat terjemahnya dalam realitas, ya nanti kita hanya jatuhnya di ideal-ideal, konsep-konsep. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu macam-macam, hakikatnya satu. Dulu, waktu zaman Orde Baru, itu semuanya mau diseragamkan. Fokusnya ada pada ikannya. Begitu ganti orde jadi orde reformasi, setiap klaster budaya boleh ngomong, yang lahir kebinekaan yang luar biasa. Jadi zaman Orde Baru kita fokus di ika, kehilangan bineka. Era reformasi sampai hari ini kita fokus di bineka, kehilangan ikanya. Kehilangan kebersamaannya, kehilangan kesatuannya. Itu yang sebenarnya kunci permasalahannya. Lu macam-macam boleh, tapi harus ada kesadaran kebersamaan, visi yang sama, visi yang satu. Jadi itu luar biasanya nenek moyang kita. Bahkan kayak orang Jawa menerjemahkan ini kan dengan berbagai simbol slogan. Saya ingat orang Jawa punya semboyan, mangan ora mangan ngumpul. Oh, itu kan kearifan yang luar biasa. Meskipun dari sisi kebinekaan kita makan atau tidak makan, kita tetap bersatu. Kita tidak akan saling mengkhianati hanya gara-gara yang satu makan, yang satu tidak makan. Hanya gara-gara materi, hanya gara-gara makanan, kita tidak akan pecah. Oh, itu simbol mangan ora mangan ngumpul. Jadi kalau diskusi sudah mentok, tidak bisa dipertemukan, ya kesimpulannya pokoknya gini ya, kita mangan orang mangan ngumpul. Jadi nanti ada pergeseran apapun, problem apapun, mungkin yang satu sejahtera, yang satu tidak sejahtera, atau kita bisa makan semua atau tidak makan semua, itu tidak jadi ukuran untuk kita berpisah. Kita tetap harus kumpul. Ya meskipun banyak orang yang ketawa kan mendengarkan slogan ini, dianggapnya ini hanya urusan perut. Enggak. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu pakai slogan ini untuk persatuan sebenarnya. Itu simbol kebersamaan. Yang tidak terbatasi oleh materi, tidak terbatasi oleh hanya sekedar urusan perut. Kebalikannya hari ini kan, ngumpul orang ngumpul mangan. Apapun yang terjadi, yang penting iso mangan. Materi nomor satu itu kan yang kita sebut, pokoknya ujung-ujungnya duit. Yang penting apa-apa duit. Money is power kan gitu. Uang adalah power, kekuatan. Itu sebenarnya slogan dari filosof Yahudi Inggris. Money is power. Saya lupa namanya, Benjamin siapa gitu. Oke. Tapi itu sering kita pakai. Terus, ini loh cara berpikir kebinekaan itu. Orang mikir itu kan ada 4 kategori. Ada mikir gaya dogmatis, ada mikir gaya skeptis, ada mikir gaya relatif, ada mikir gaya kebinekaan. Orang berpikir gaya dogmatis itu, bagi dia kebenaran cuma satu. Objektif, absolut. Aku yang benar, yang lain salah semua. Itu dogmatis. Ini dalam realitas hidup bareng-bareng yang macam-macam, hasilnya mesti konflik. Apa enggak boleh orang merasa benar? Boleh. Yang jadi sumber masalah apa? Absolutisme. Absolutisme itu Pokoknya aku satu-satunya yang benar, berarti yang lain salah semua. Ini sumber konflik. Bedakan ya, orang meyakini kebenaran dengan meyakini dia satu-satunya yang paling benar. Itu dua hal yang berbeda. Saya yakin benar dan saya yakin yang lain pasti salah. Itu dua hal yang berbeda. Oke, cara berpikir saya pasti benar dan yang lain pasti salah, itu namanya dogmatisme. Padahal tadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan, ya kita memang macam-macam, tapi hakikatnya kita esensinya sama, esensinya satu. Itu dogmatisme. Yang kedua, skeptisisme. Kalau skeptisisme itu tidak meyakini kebenaran apapun. Semua kebenaran itu perlu diragukan. Kalau diskusi, tidak ada kesimpulannya. Kalau ada orang ngomong, terus kamu, ala itulah pendapatmu, nanti yang lain bisa beda loh. Jadi, tidak ada kebenaran yang pasti. Skeptis agak susah kita pakai sebagai pendirian. Karena kamu gak bisa ngapa-ngapain kalau kamu orang skeptis. Kira-kira kalau habis minum, kira-kira lega enggak ya? Ah, enggak mesti juga. Ada orang minum ya tetap hausnya masih. Itu kan susah. Terus kamu mau minum ragu-ragu. Apa gunanya saya minum kalau enggak mesti? Itu kan skeptis. Susah loh kamu jadi orang skeptis total itu susah. Pasti ada di titik-titik tertentu kamu mempercayai atau meyakini kebenaran tertentu. Kira-kira habis mandi seger enggak ya? Enggak mesti, tergantung. Kadang-kadang mandi bolak-balik juga masih bau. Kira-kira habis dandan lebih cakep enggak ya? Ah, enggak mesti apalagi itu. Mbok kamu dandan bolak-balik ya segitu itu standarmu. Itu kan bikin orang enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau belajar kira-kira nilainya bagus enggak apalagi itu. Mbok kamu belajar kalau memang takdirnya jelek ya jelek nilainya. Itu kan skeptis, orang enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tadi sangat yakin 100%, kalau ini skeptis. Ada lagi orang relativis. Relativis itu kebalikannya skeptis. Kalau skeptis, ada banyak pandangan dan semuanya tidak pasti benar. Kalau relatif, relativis itu ada banyak pandangan yang masing-masing pandangan punya kebenarannya sendiri-sendiri. Semuanya benar. Nah, itu relativis. Ini juga tidak bisa, agak susah dijadikan pedoman praktis. Itu benar, ini benar, sana benar, ini maling benar, tidak maling juga benar. Itu susah, tergantung konteksnya. Itu relativis. Mukuli orang benar, tidak mukuli juga benar. Yo, situasinya dulu. Itu relativis. Agak susah jadi pedoman. Nah, kalau kebinekaan, itu ada aspek dogmatisnya, ada aspek skeptisnya, ada aspek relatifnya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Setiap horizon sosial, horizon budaya memiliki kebenarannya masing-masing. Hanya saja karena kita hidup di wilayah yang sama, di teritori yang sama, kita perlu visi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Harus ada ikannya. Tidak bisa dibiarkan cair kayak relativis, atau dicurigai semua kayak skeptis, atau diambil satu, dianggap pasti benar, diklaim pasti benar kayak kelompok dogmatis. Masing-masing gagasan punya level kebenarannya sendiri. Cuma kita arahkan semuanya untuk visi kehidupan bersama. Itu nalar kebinekaan. Jadi orang Indonesia itu tidak boleh dogmatis, tidak boleh skeptis, tidak boleh relatif. Dia menerima pluralitas, menerima ada macam-macam, cuma yang macam-macam ini diolah. Diolah untuk kepentingan bersama. Caranya bagaimana? Ini loh. Jadi, keragaman ya, tapi harus dirumuskan energetic engagement-nya. Gimana kita, cara kita bergaul dalam keragaman. Setelah itu apa? Mutual understanding yang nomor dua. Active seeking of understanding across line of difference. Harus mencari kebenaran, saling memahami. Saling memahami itu satu step lebih jauh daripada sekedar toleransi. Toleransi itu kalau ada temanmu ke gereja, ya wis, karena ke gereja kamu kan Kristen. Itu toleran, saya enggak apa-apa, itu toleran. Tapi kalau mutual understanding itu, kenapa sih kamu kok begitu? Ada latar belakang apa? Ada maksud itu selangkah lebih maju daripada sekedar toleran. Kalau toleran itu membiarkan yang lain jalan dengan keyakinannya. Ini sudah bagus, tapi mudah runtuh ketika kepentinganmu ada di situ. Maka biar tidak mudah runtuh, setelah toleran masuklah ke mutual understanding. Apa sih yang dia pikirkan, dia punya keyakinan apa, kebenaran yang dia yakini apa, dan seterusnya. Itu mutual understanding. Jadi setelah ngerti macam-macam, oh dia beda, tidak kayak aku, biarlah sesuai keyakinannya, itu toleran. Tapi satu step lagi, kenapa ya kok dia berpikirnya begitu, dasarnya apa, alasannya apa, itu mutual understanding. Dari situ nanti ada energetic engagement, pergaulan yang energik, dinamis. Dari situ masyarakat bisa berkembang. Dari situ lahir dialog-dialog, komitmen-komitmen bersama lahir. Oh iya ya, kamu kalau minggu ke gereja, aku kalau Jumat ke masjid. Kalau gitu kerja baktinya Sabtu aja ya, biar tidak saling ganggu. Nah, itu dialog and commitment bersama. Setelah kita saling paham perbedaan. Itu cara berpikir kebinekaan. Jadi tidak dogmatis, tidak relativis, tapi mutual understanding. Saling memahami, kemudian satu stepnya lagi, kita wujudkan visi bersama. Setelah kita saling paham masing-masing. Oke, yo kayak kamu mau kawin itu kan begitu. Biarkan dia sebagai dirinya, kamu sebagai dirimu, tapi dialog, wong kita nanti hidup satu rumah bareng-bareng. Kalau ndak ada energetic engagement, nanti kawin dapat 1-2 bulan sudah ke KUA lagi, alasannya tidak cocok, Pak. Beda pandangan, Pak. Apa kayak artis-artis itu kadang-kadang, kenapa kok cerai? Ya, tidak cocok aja. Alasannya cuma tidak cocok. Kita masih baik-baik saja kok. Masih baik-baik saja tapi cerai. Jadi, kenapa tidak bisa mengelola kebinekaan? Setiap orang bilang bahwa pluralitas itu pasti. Cuma tidak semua orang bisa menghadapi pluralitas. Betul. Apalagi yang cara berpikirnya tadi, relativis atau dogmatis. Oke. Nah, di level sosial cara berpikirnya jadi tiga. Ada model eksklusi, ada model asimilasi, ada model kebinekaan. Kalau eksklusi itu hanya kelompokku yang benar, yang lain salah semua, keluar. Karena yang lain tidak Indonesia. Yang kayak Indonesia itu yang kayak aku ini. Yang lain semuanya bukan Indonesia. Itu gaya mode eksklusi. Ada mode asimilasi. Yang paling benar kelompokku. Kelompok yang lain benar juga asal A, B, C, D sesuai maunya kelompokku. Asal memenuhi ini, berarti mereka Indonesia juga kayak kelompokku. Dan itu namanya gaya asimilasi. Ada gaya kebinekaan. Kalau gaya kebinekaan ya tadi, oke. Yang lain silahkan jadi dirinya masing-masing. Cuma kita bareng-bareng harus mewujudkan visi kebangsaan, visi keindonesiaan. Jadi itulah sebenarnya hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika. Ini sekali didengarkan masih agak bulat, kamu harus pelan-pelan diulang-ulang. Karena ini membangun sikap mental. Tidak gampang, kalau diceramahkan kayak gini gampang. Tapi begitu dijalankan, susah. Wong kamu kan kalau dapat WA dari grup yang bukan kelompokmu, itu kan cara berpikirnya sudah negatif duluan. Orang ngomong apa, di kepalamu membunyikannya gimana. Karena sudah benci duluan, di kepalamu sudah ada kacamatanya. Sudah ada sensornya. Karena kamu sudah tidak suka duluan. Orang cuma mau peduli bilang selamat malam, kamu bilangnya alah usil amat. Padahal dia pinginnya peduli loh ya, kamu malah membacanya usil. Orang bilang sudah makan, yang sini bilang alah so akrab. Karena kamu sudah tidak suka duluan, padahal dia maunya peduli. Itu frame, itu kacamata. Dan itu yang banyak terjadi hari ini. Kalau ada orang posting yang baik-baik, kamu anggap pencitraan. Kalau orangnya posting yang jelek-jelek, nah itu aslinya. Kenapa? Tidak suka duluan. Kebalikannya kalau grup yang kamu suka, kalau posting yang baik-baik, kamu unggul-unggulkan. Begitu kelihatan jeleknya, kamu carikan alasan bahwa dia, oh itu tidak aslinya, itu kan kasuistik, itu kan mesti begitu. Itu sumber kita tidak ketemu Ika tadi. Ikannya hilang. Kita hari ini hidup hanya di Bhinneka. Kayak gotong royong Bhinneka Tunggal Ika. Terus hati-hati dengan empat hal ini. Ini penghalangnya Bhinneka Tunggal Ika. Banyak terjadi. Hari ini tinggal kamu cermati. Yang pertama prejudice. Prejudice itu prasangka yang membuat kita tidak adil pada orang lain hanya karena afiliasinya dalam kelompok tertentu. Hati-hati. Ini biasanya bikin kacau. Ah, jangan deket-deket dia. Dia pernah ke Iran loh. Lu ngapain terus kalau ke Iran? Jangan deket-deket dia. Dia pernah di Arab. Mesti dia terpengaruh ini. Padahal di Arab cuma jadi TKW. Apa TKI. Tapi kamu sudah ilfil duluan. Itu namanya prejudice. Ada etnosentris. Etnosentris itu menganggap etnisnya, kelompoknya, grupnya lebih tinggi, lebih baik. Jawa itu luar biasa. Yang sana, oh Sumatera, Minangkabau, Bukit Tinggi, wah itu luar biasa. Madura itu, wah budayanya luar biasa, itu peradaban kosmopolitan, postmodern misalnya. Itu etnosentris namanya. Merasa diri tinggi, merasa diri besar. Nah itu juga sering jadi penghalang kebinekaan. Akhirnya akan meranking. Meranking manusia. Ini ada di level mana, aku ada di level mana. Itu sumber problem yang menghalangi kebinekaan. Atau stereotip. Stereotip itu ya kayak jangan deket-deket sama orang jenggotan. Hati-hati nanti kamu diteror. Nah, itu stereotip. Jangan deket-deket sama yang pakai jilbab besar. Itu stereotip. Jangan deket-deket yang pakai cadar. Itu stereotip. Sebelum kita ngerti yang sebenarnya, kita sudah menempelkan label dulu. Karena atribut-atribut tertentu. Itu stereotip. Ah, dilihat dari caranya berpakaian, itu mesti wis. Apalagi cara ngomongnya pakai ikhwan, akhwat. Itu mesti wis. Itu stereotype. Ya, saya enggak tahu kamu kok alergi kalau ada ngomong akhwan sama ikhwat. Oke, itu stereotype. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi ini biasanya lebih praktikal. Orang kita kecualikan, kita halang-halangi. Ngaji filsafat ini boleh kecuali yang jenggotnya panjang. Kalau enggak mau nyukur jenggotnya keluar aja. Itu diskriminasi namanya. Yang pakai cadar enggak boleh ikut ngaji. Itu namanya diskriminasi. Itu penghalang. Ini nanti akan jadi bibit. Pada saatnya mungkin kalau yang kita diskriminasi, kita kecualikan punya power, dia akan membalas. Dan ini akan jadi sumber persoalan. Maka hati-hati, coba kita cermati benar. Jangan-jangan kita melakukan prejudice, melakukan etnosentris, melakukan stereotype, melakukan diskriminasi-diskriminasi. Karena ini sering jadi sumber persoalan. Hati-hati. Kalau ada yang semacam ini bibit-bibit konflik pasti itu. Pada saatnya akan lahir chaos dari prejudice, etnosentris, stereotype, dan diskriminasi. Bhinneka Tunggal Ika tidak akan lahir. Oke, prinsip gotong royong sudah, kebhinnekaan sudah. Jadi orang Indonesia itu gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga apa? Ketuhanan. Cuma kita, saya tidak tahu banyak yang salah paham terhadap ketuhanan. Kenapa kok bukan Tuhan Yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan Yang Maha Esa? Bagi saya ini kecerdasan para founding father kita. Kalau jadi bedakan antara bertuhan dengan berketuhanan. Kalau bertuhan atau beragama itu manifestasi fisiknya, manifestasi realnya. Tapi hakikatnya itu ketuhanan. Jadi bertuhan itu kesediaan untuk percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi kalau berketuhanan itu kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Kalau yang pertama itu dimensinya vertikal, tapi kalau yang kedua ini vertikal sekaligus horizontal. Kita sadar bahwa Tuhan itu ada, maka perilaku kita secara sadar akan mengacu dan terarahkan berhubungan dengan Tuhan. Maka berketuhanan itu sifatnya esensial. Dia lebih hakiki. Banyak orang bertuhan tapi tidak berketuhanan. Bertuhan itu percaya pada Tuhan, tapi perilakunya tidak menunjukkan dia sadar bahwa Tuhan itu ada dan perannya sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau pakai bahasa Inggris, ketuhanan itu istilahnya godliness. Bukan divinity. Kalau divinity itu agak cenderung ke ketuhanan dalam konteks teologi. Tapi godliness itu di beberapa kamus kadang diartikan kesalehan. Jadi ketuhanan itu godliness. Isinya apa sih? Godliness itu perkataan, perbuatan, pikiran kita itu sesuai dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Itu namanya godliness. Itulah ketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti hidup kita sehari-hari itu mengacu pada keberadaan Tuhan, pada keimanan pada Tuhan. Sesuai dengan garisnya Tuhan. Makanya istilahnya godliness. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti kita orang Indonesia menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau pakai bahasa lain, sila Pancasila yang pertama itu berarti ketuhanan yang Maha Esa itu berarti menyuruh kita bertakwa. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi enggak perlu galau meskipun ada kata-kata syariat yang dihilangkan. Dari sisi bahasanya ketuhanan itu sudah masuk ke godliness, kesalehan. Jadi orang Indonesia itu harusnya orang-orang yang soleh dalam beragama. Dari mana? Sila pertama. Tidak sekedar bertuhan, tapi mereka berketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan salah, Esa itu tidak ada hubungannya dengan jumlah. Esa bukan Eka. Kalau Eka dia artinya satu. Tapi kalau Esa, kalau di bahasa Inggris kan Esa itu the only. The only itu ya enggak. Kalau satu itu kan nantinya ada dua, ada tiga. Itu kan ngomong jumlah. Tapi kalau Esa itu ya satu-satunya. Enggak ada, enggak hubungan sama jumlah. Kalau bahasa fenomenologi agama biasanya pakai istilah wholly other. Wholly other itu yang beda dengan segalanya sudah. Itulah maka pakai istilah Esa. Jadi enggak ada hubungannya. Loh, ketuhanan yang Maha Esa satu, itu berarti agamaku, agama yang lain kan tiga. Dia enggak ketuhanan yang Maha Esa, enggak. Karena enggak ada hubungannya sama jumlah. Esa itu kebertuhanan yang only. Jadi segalanya hanya untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang wholly other, yang sama sekali berbeda. Jadi orang Indonesia harus soleh dalam hal agama. Maksudnya apa? Beragamanya enggak boleh setengah-setengah. Yang belum soleh berarti belum meng-Indonesia. Yang enggak mau gotong royong dalam tanda petik berarti belum juga meng-Indonesia. Yang tidak berkarakter Bhinneka Tunggal Ika berarti juga belum meng-Indonesia. Itu ada beberapa untuk memperjelas godliness tadi. Misalnya dari Osho. God is a person, godliness is a quality. You cannot become God, but you can be godly. Kalau Tuhan itu sosok, ada sosoknya, sesuatunya. Kita menyembah sesuatu yang namanya Tuhan di luar diri kita. Tapi godliness itu quality. Kualitas sikap, perilaku, kata-kata kita yang berkarakter ketuhanan. Engkau tidak bisa jadi Tuhan, tapi engkau bisa godly. Berkarakter Tuhan. Kayak di tasawuf, takholak bi ahlakillah. Karaktermu ahlakullah. Karakter ketuhanan. Jadi kita tidak bisa jadi Tuhan, tapi kita bisa berkarakter Tuhan. Itu Osho. Osho mistikus India, kontemporer, kontroversial. Dia ini mistikus, tapi gagasannya dijadikan rujukan oleh orang-orang ateis. Sangat kontroversial. Kapan-kapan kita temui beliau. Pemuja-pemujanya banyak, yang menghujat juga banyak. Jadi, cirinya orang itu luar biasa, banyak yang menghujat. Berarti apa? Inspiring, membangkitkan orang untuk mikir. Baik untuk setuju atau untuk tidak setuju, itu berarti orang hebat. Bikin orang mikir untuk setuju atau untuk tidak setuju, termasuk Osho. Kalau yang kanan itu Newton. Kalau Newton pandangannya biasa. Yang bikin luar biasa Newtonnya. Kita mengenal dia ilmuwan. Ilmu eksakta. Tapi cara berpikirnya sangat religius. Godliness consists in the knowledge, love, and worship of God. Karakter ketuhanan itu cirinya pengetahuan, cinta, ketundukan pada Tuhan. Humanity in love, kemanusiaan dalam rasa cinta, righteousness, kejujuran, dan good office toward man, perilaku yang baik pada orang lain. Itu tidak perlu saya jelaskan satu-satu, kalian sudah ngerti. Saya banyak ngomong macam-macam itu sebenarnya di kepala kalian sudah ada referensi-referensinya. Yang susah memang menjalankannya. kepala kita itu kan mana yang baik, mana yang buruk sudah lengkap. Tinggal bagaimana strategi kita mewujudkannya, menjalankannya. Meskipun tidak boleh kalian berprinsip, Pak saya tidak usah nambah-nambah ilmu lagi, Pak wong tidak bisa menjalankan. Seperti saya bilang, cari ilmu itu wajib. Sukses apa tidak sukses. Urusan sukses tidak suksesnya serahkan pada Allah. Kita wenangnya cuma berusaha. Tidak boleh mandek, Pak. Banyak ilmunya tapi tidak jalan buat apa, Pak. Nah, itu menurut saya tidak terlalu pas. Yang lebih pas lagi, ya, nambah ilmu terus dan berusaha menjalankannya. Dan kan banyak orang kayak gitu. Alah, cukup menjalankan yang baik-baik saja yang kita tahu, tidak usah nambah-nambah ilmu, nanti mundak susah. Ini sering kontraproduktif. Zaman dulu ada, saya lupa tahun berapa, di Mesir itu cara berpikir semacam ini. Ada orang ngaku Imam Mahdi namanya Sukri Mustafa. Menurut dia, umat Islam itu yang bikin ruwet itu terlalu banyak ilmunya. Makanya terus umatnya, anak buahnya dilarang sekolah. Ngapain sekolah? Bikin ruwet. Yang penting ngerti mana yang sunnah-sunnah. Mana yang wajib-wajib sebagai seorang muslim sudah. Nggak usah sekolah. Sekolah tambah bikin ruwet. Nanti yang benar jadi salah. Yang salah dianggap benar, wis cukup itu saja. Itu Sukri Mustafa. Meskipun akhirnya jadi teror bagi orang-orang Mesir. Jadi ilmu itu penting. Kualitas keilmuan itu menentukan kualitas diri seseorang. Bahkan Allah janji orang yang ilmunya tambah tinggi, derajatnya akan semakin diangkat. Bahkan ada, saya enggak tahu validitasnya, ada cerita bahwa iblis itu lebih takut pada orang pinter yang tidur dibandingkan orang bodoh yang sholat. Kan ada cerita semacam itu. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi. Terus. Yang kedua, kemanusiaan. Humanity. Jangan salah. Sama Pancasila kita disuruh jadi manusia. Setelah kita disuruh jadi orang soleh, kita diajari caranya jadi manusia yang beradab. Yo, manusia yang sejati. Tidak gampang loh jadi manusia itu. Sebenarnya secara fitri kita bisa. Cuma lingkungan masyarakat kadang menutupi kemampuan fitri kita, memalingkan apa fitrah kita ke hal yang lain sehingga kita lupa caranya jadi manusia. Tertutupi kita jadi menungso wae ra iso akhiri. Maka di sila kedua kita disuruh jadi manusia. Itu ada quote itu, we were all human. Kita itu janjane begitu lahir itulah kita manusia, tapi kemudian until race disconnected us, religion separated us, politics divided us, and wealth classified us. Kita itu janjinya yang menungso. Cuma kemudian ras bikin kita tidak nyambung. Yang Jawa merasa lebih penting, yang kelompok sana merasa minder karena minoritas ras. Religion separated us. Agama mengkotak-kotakkan kita. Politik divided us. Politik bagi-bagi kita. Partai A, partai B, partai C. Dan kekayaan classified us. Jadi level orang kaya sama orang miskin itu kan biasanya kalau bergaul tidak nyambung. Terus geng-gengan, sosialita yang sini kelasnya pasar desa, yang sini kelasnya mal-mal, yang sana kelasnya wis. Yang jalan kaki ngumpul sama yang jalan kaki, yang bawa motor sama bawa motor, yang bawa mobil sama bawa mobil. Yang ras juga begitu. Yang Jawa lebih enjoy ngumpul sama yang Jawa-Jawa. Yang Madura sama yang Madura. Apalagi agama. Agama pun gak cukup Islam sama Islam, yang non-Muslim sama non-Muslim. Nanti yang Islam NU sama NU, yang Muhammadiyah sama Muhammadiyah. NU yang PKB sama yang PKB, yang tidak PKB sama yang tidak PKB. PKB yang Gus Dur sama grupnya sendiri, yang sini sama grupnya sendiri. Itu selalu begitu. Kita bikin skenario sendiri untuk memecah-mecah diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita lupa manusianya. Bahwa kita itu manusia. Kok coba waktu yang maling ampli itu semua aktornya sadar bahwa mereka manusia, mungkin gak kejadian pembakaran itu. Begitu mau mukul, oh iya ya, aku manusia, dia manusia. Podo-podo menungsani. Tapi kan begitu mau mukul yang bunyi, aku ini orang baik, orang soleh, dia maling. Akhirnya ya manusianya gak keluar. Dan hati-hati orang yang melupakan sisi-sisi kemanusiaannya besok, karena ada hadisnya Nabi, termasuk orang yang rugi. Kan ada atadaruna manil muflis, kan ada hadis siapa orang rugi, kan Nabi tanya sahabat-sahabat itu, terus Nabi jawab sendiri, orang rugi itu orangnya soleh, rajin ibadah, mungkin rajin sholat malam, tapi dia sering menyakiti orang lain, kata-katanya bikin orang sakit, tangannya mengganggu orang lain, perilakunya menyusahkan orang lain, suka maki-maki. Akhirnya ya pahalanya berkurang, lama-lama habis, itulah orang-orang rugi. Padahal ya sudah capek-capek puasa, sholat malam, zikir dan macam-macam, tapi akhirnya dia rugi, kehilangan sisi kemanusiaannya. Oke, maka kalian jangan bangga dulu. Saya orang baik loh Pak, saya puasa Senin Kemis Pak. Ada yang saya puasa Daud loh Pak. Ada yang enggak, kadang-kadang pahalamu besar tapi besok kamu bisa rugi ketika apa? Relasi sosialmu sesama manusia jelek. Itu kan ramalannya Nabi. Dan kita enggak terlalu care sama itu kan sekarang, yang penting agama kita, ras kita, kelompok kita, parpol kita unggul. Nah, kita lupa jadi manusia. Oke. Katanya Gandhi, you must not lose faith in humanity. Ya. Hati-hati, banyak kecelakaan kamu harus beres. Ya, nanti kayak yang itu, Bapak harusnya belok kanan, kan itu yang, Pak, saya ingatkan, belok kanan, Bapak malah belok ke kiri, ke rumahnya janda, kan itu. Oke, terus. Kita tidak boleh kehilangan kepercayaan in humanity. Jangan putus asa dengan yang namanya manusia. Sejahat apapun, sekacau apapun, tenang aja kita berhadapan dengan manusia. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Jadi kemanusiaan itu nyawa dari semua tata nilai, nyawa dari semua gagasan-gagasan besar yang dibangun oleh manusia. Dia tidak akan bisa dikontaminasi, dipengaruhi, dibikin kotor. Pokoknya ada kasus apapun kita bingung rumusan bakunya, kembali ke kemanusiaan kita. Itu lebih aman. Kita sama-sama manusianya. Paling tidak itu. Itu rumus paling mudah untuk mengatasi konflik kalau kita buntu. Sudahlah, wong kita sama-sama manusia. Itu lebih simpel. Makanya, you must not lose faith in humanity. Kalau tentang ini saja kita sudah enggak percaya, kiamat sudah. Kalau kita sesama manusia enggak saling percaya, kiamat. Oke. Kemanusiaan itu kayak gimana sih? Itu ada quote dari Thomas Paine. Thomas Paine ini filosof, aktivis politik Inggris Amerika. The world is my country. All mankind are my brethren. And to do good is my religion. Ini ngomong di level manusia, belum di level institusi, belum di level ras, belum di level politik. Seluruh dunia ini negaraku. Manusia itu semuanya saudaraku. Dan kebaikan adalah agamaku. Ini level kemanusiaan. Anggaplah semuanya saudara. Anggaplah semua tempat itu tumpah darahmu. Dan anggaplah semua kebaikan itu jalanmu, agamamu. Itu level paling gampang. Nah, kenapa ada orang melupakan kemanusiaannya? Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi manusia itu takdir, fitrah. Tapi kita mau memelihara fitrah ini atau tidak, itu pilihan. Allah itu kan selalu begitu. Akal, berpikir, rasional, itu fitrah kita. Kita mau pakai apa enggak, itu pilihan. Silahkan dipilih. Nah, jadi manusia juga begitu. Being human is given, but keeping our humanity is choice. Itu ada quote bagus. We are all Hindus, Buddhists, Muslim, atheists, Christian, Jews. Agamanya apapun, kita kan sama-sama manusia. Human. Hindu diambil H-nya, Buddha diambil U-nya, Muslim diambil M-nya, ateis bahkan diambil A-nya, N. Dari Kristen, Yahudi diambil S-nya, baru setelah itu act like it. Jadi berperilakulah seperti manusia. Jadi Muslim boleh, jadi Hindu pilihanmu, jadi Kristen urusanmu, tapi tetap berperilakulah kayak manusia. Nah, itu menurut saya bagus, karena tidak banyak di antara kita yang berperilaku kayak manusia. Ya kamu bisa melihat sekelilingmu banyak sekali anomali-anomali manusia. Koyo menungso tapi yo kok kelakuane ndak. Nah itu maka perintahnya sederhana, act like it, berperilakulah kayak manusia. Itu saja permintaannya. Sila kedua. Jadilah manusia yang berketuhanan. Oke, terus cuma memang kita hidup di dunia ini tidak sendiri, harus bareng-bareng. Di situ nanti ada sila ketiga. Oke, unity, persatuan dan kebersamaan. Jadi apa sih bareng-bareng itu? Unity is oneness of purpose, not sameness of person. Sebagai orang, sebagai yang punya lembaga, sebagai yang ikut institusi tertentu, kita macam-macam. Tapi tujuan kita kan sama. Persatuan dan kebersamaan demi menuju cita-cita. Hari ini kita susah ketemu kebersamaan. Setiap orang jalan sesuai idealnya masing-masing. Jadi, itu ada quote bagus. Individually we are a drop, but together we are an ocean. Sendiri-sendiri kita setetes air, tapi bareng-bareng kita adalah samudra. Samudra, laut, itu kan kalau dipecah-pecah airnya cuma jadi setetes-setetes. Tapi kalau geraknya bareng, dia jadi gelombang besar. Kita juga begitu. Semakin banyak kita konflik sama yang lain, semakin banyak kita tidak bareng-bareng, ya semakin kita lemah. Kalau zaman saya dulu SD, contohnya kan mesti sapu lidi. Saya tidak tahu sapu lidi itu masih ada enggak ya di buku anak-anak SD hari ini. Contohnya mesti lidi satu, dipatahkannya mudah. Lidi banyak, sapu lidi itu susah mematahkannya. Kecuali kamu ambil kapak atau ambil itu. Jadi dari sekarang saya enggak tahu isinya buku SD itu sudah berat-berat. Saya membayangkan ikut ujian negara SD ngono mbuh lulus mbuh ora. Pertanyaannya susah-susah sekarang. Jadi itulah hakikatnya persatuan. Kalau ingin Indonesia kuat, kita kan selalu mimpi gitu. kita Indonesia sebentar lagi bangkit, akan lahir Indonesia baru. Tapi kalau tidak ada unity, omong kosong. 99 orang membangun, yang satu meruntuhkan, hasilnya runtuh. Bangun itu susahnya luar biasa, tapi meruntuhkan butuh 1 menit, 1 detik. Kamu nyari musuh gampang, kamu keluar ada orang mampu pukulan dia sudah di musuh langsung. Tapi untuk nyari teman susah. Coba kamu ada orang, mas temenan yuk, itu mesti orangnya curiga. Mesti orangnya kan curiga dulu, mencurigakan, tiba-tiba minta jadi teman, susah loh. Nyari musuh gampang, kamu tinggal keluar ada orang pukulan tiang, langsung jadi musuh saat itu juga. Mbah alasannya apa, tidak jelas, sementing gampang nyari musuh, meruntuhkan itu gampang, membangun susah. Untuk jadi teman kan pelan-pelan. Tidak sekedar jadi teman yuk kan gitu. Jadi tanpa ada unity, impossible. Yang satu, ayo kerja-kerja bangun. Beberapa meruntuhkan, mesti runtuh hasilnya, gampang. Meruntuhkan itu lebih gampang. Bangun masjid ini berbulan-bulan, coba runtuhkan, cepat. Kamu tinggal ngambil batu-batu di buah yang pardi ada rusak, sudah selesai. Tidak butuh 1 hari, bangunnya bisa berbulan-bulan. Maka unity jadi kunci. Kalau tadi kemanusiaan itu modal dasarnya. Kebertuhanan, kemanusiaan modal dasarnya. Tapi sebagus apapun kualitas kemanusiaan kita dan kesolehan kita, kalau tidak kompak, ya kita akan kalah. Kan ada yang bilang bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan menang terhadap kebaikan yang jalan sendiri-sendiri. Jadi kompaklah. Kompak tidak berarti sama loh ya. Oke. Okay. We are not a team because we work together. We are a team because we respect, care, and trust for each other. Jadi bersatu itu gimana sih Pak? Apa kemana-mana bareng? Apa terus selalu setuju aja? Enggak. Bersatu itu kalau kita menghargai, peduli, percaya sama yang lain. Hari ini penyakit kita adalah tidak saling percaya. Khawatir dibohongi, khawatir dicurangi. Karena mungkin sebelumnya banyak kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan. Di level apapun. Saya kalau ada telepon aja, nomornya tidak terlalu dikenal, itu khawatir jangan-jangan ini bank. Mau nawarin asuransi. Jangan-jangan mau, mesti gitu. Pikirannya mesti jelek dulu. Jadi tidak ada trust. Tidak ada care, tidak ada kepedulian, tidak ada respect. Jadi kuncinya ada persatuan. Persatuan itu cirinya ada respect, ada care, ada trust. Kalau 3 ini tidak ada, tidak akan ada persatuan. Tidak akan ada kebersamaan. Orang yang tidak saling peduli, tidak care, tidak akan bisa bersatu. Orang yang tidak saling menghargai, tidak akan bisa bersatu. Orang yang tidak saling percaya juga tidak akan bisa bersatu. Perjuangan masih panjang. Wong bersatu aja belum. Apalagi bikin strategi. Apalagi sukses. Oke. Passionate head, committed to a shared vision and accomplish the impossible. Kalau sudah bersatu, hati kita akan saling nyambung. Komitmennya lahir. Visi bersama, tujuan bersama akan mudah dicapai, termasuk yang tidak mungkin. Termasuk yang wow, kok bisa ya? Itu kalau kompak. Kalau tidak kompak ya tidak. Oke. Terus, itu katanya Martin Luther King. Alternatifnya kehidupan bersama itu cuma 2. We must learn to live together as brothers. Operate together as full. Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara. Atau kalau tidak, kita akan hancur bersama kayak orang-orang bodoh. Jadi yang tidak mau bersatu, ngeyel tidak mau bersatu, ya berarti alamat memang ingin hancur bersama. Kayak orang-orang bodoh. Oke. Dan teknisnya seperti apa sih bersatu itu? Apa kerjanya bareng-bareng hal yang sama? Enggak, katanya Mother Teresa, I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things. Aku bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Dan bareng-bareng kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu yang saya sebut tadi, dharma tadi. Kamu bisa melakukan A, aku bisa melakukan B, bareng-bareng kita melakukan hal-hal besar. Hari ini di Indonesia banyak orang yang bisa melakukan A, menganggap rendah yang bisa melakukan B, karena dia merasa A ini yang lebih penting. Yang B juga begitu, menganggap A lebih rendah, dirinya lebih penting. Maka tidak bisa bersatu, tidak bisa bareng-bareng, tidak akan lahir hal-hal besar. Itu unity, situasi kita hari ini. Terus sila keempat, kerakyatan, demokrasi. Kemudian ada lagi, saya bagi dua sila keempat, kesetaraan dan musyawarah. Saya tidak perlu ngajari demokrasi itu. Demokrasi itu kelemahannya banyak. Cuma lebih sedikit dibandingkan sistem yang lain. Jadi cirinya, hati-hati demokrasi itu, misalnya Rousseau. Rousseau mengkritik, the English think they are free. They are free only during the election of member of parliament. Orang-orang Inggris merasa mereka bebas. Padahal mereka bebas itu cuma waktu pemilu. Setelah pemilu gak bebas lagi. Itu berarti gak demokratis. Jadi demokrasi hanya kelihatan waktu pemilu. Begitu pemilunya selesai, demokrasinya hilang. Kita mau ngapa-ngapain gak bisa, gak boleh. Dan seterusnya. Terus, itu yang Clinton, saya ngomong apa itu ya beliau. The worst thing that can happen in a democracy as well as in individual life is to become cynical about the future and lose hope. Intinya, dalam demokrasi, hati-hati dengan orang-orang yang sinis. Orang sinis itu ciri orang yang tidak bisa masuk dalam lingkup kebersamaan tadi. Orang sinis itu pertama berarti dia tidak respect, tidak care, apalagi tidak punya trust. Orang sinis beda sama ngeritik ya. Sinis itu cuma menjelekkan saja. Orang hari ini menyebutnya nyinyir. Saya tidak tahu nyinyir itu bahasa apa. Nyinyir itu sukanya nyindir. Maunya menjatuhkan, tapi tidak memberi solusi. Sama kayak orang sinis. Mending dikritik. Mending kamu ngeritik yang membangun. Kalau sinis itu yang lahir hanya sakit hati demi sakit hati. Dan orang salah pun, kalau dimaki-maki, kalau dinyinyiri itu biasanya keluar defensifnya. Sudah jelas salah, ada orang ngomong, oh, dasar kamu memang penjahat, dasar. Ya mangkel. Meskipun dia tahu kalau dia salah, itu karakternya manusia. Jadi hati-hati, dalam iklim yang demokratis, semua orang bisa ngomong, cuma kenyinyiran itu bisa menghancurkan harapan, bisa menghancurkan masa depan. Hari ini di Indonesia, generasinya banyak generasi nyinyir. Generasi menyinggung orang lain, generasi menunjukkan jeleknya orang lain, selalu menuding keluar. Itu hati-hati. Oke. Terus kesetaraan dan musyawarah. Iyalah, musyawarah itu loh yang paling kanan, John F. Kennedy. If we cannot now end our differences, at least we can help make the world safe for diversity. Indonesia ini bineka. Kalau yang bineka itu, tidak mungkin pak kita jadi satu, wong kita beda-beda. Paling tidak, kita kondisikan Indonesia ini untuk enak ditinggali orang yang macam-macam. Nah, itu kebinekaan. Kemudian katanya Einstein, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Kita sesama orang Indonesia itu setara. Setara tidak berarti sama. Jangan menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Karena ikan tidak bisa manjat pohon. Dia tidak bisa dinilai. Ikan itu goblok banget. Tidak bisa manjat. Itu parametermu keliru. Wong memang dia ikan. Bisanya dia berenang. Kalau ada ikan tidak bisa berenang, baru kamu kritik. Ikan kok tidak bisa berenang. Nah itu pas ngeritike. Ikan kok dikritik, tidak bisa manjat pohon. Nah itu yang salah bukan yang dikritik, tapi yang ngeritik. Kalau katanya Einstein, that is stupid, goblok banget sih ngeritik itu. Wong ikan kok dikritik, kok tidak bisa manjat pohon. Dharmanya beda. Jalannya beda. Oke. Jadi, equality is not regarding different things similarly. Equality is regarding different things differently. Hal yang berbeda kita nilai ya berbeda. Ukurannya orang beda-beda. Anak kecil jangan diukur pakai ukuran orang dewasa. Ya kalau kamu orang dewasa sudah rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kemis, rajin. Neng ya adikmu yang umur 3 tahun jangan dimarahi gara-gara enggak puasa Senin Kemis. Parameternya beda. Adikmu yang kecil tuh sholat aja sudah syukur, kadang-kadang belum wudu ngakunya sudah wudu. Kadang-kadang cah cilik memang gitu, enggak usah dimarah-marahi, enggak usah dicarikan dalil, enggak usah di iya. Nanti adiknya sholat sambil main-main kamu marah-marahin. Sholat kok gitu, bid'ah dolalah itu. Rocah cilik. Ora kaku-kaku ya. Ada levelnya masing-masing. Awas keliru. Kalau ikan jangan dinilai kemampuannya memanjat pohon. Oke, terus maka karena orang beda-beda dan hidup bersama, kita butuh musyawarah. Bahasa Inggrisnya dialog. Kalau katanya Jeff Daly itu entertainment konglomerat, two monologues do not make a dialogue. Hari ini itu kita sering ngomong tentang musyawarah, tapi yang terjadi bukan dialog, tapi two monologue, dua orang yang sedang bermonolog. Masing-masing kukuh dengan pendapatnya sendiri, itu bukan dialog. Jadi dialog itu both sides are willing to change. Saya itu maunya gini loh, ini kan bagus. Yang sini loh, saya maunya gini, ini juga bagus. Itu kan kalau sama-sama kaku, dua-duanya tidak akan jalan. Gegeran terus. Yo harus ada yang oke. Saya maunya ini 100% tadi, tapi bolehlah 90%. Yang sampean juga jalannya 90%. Kita sama-sama bagus kok. Itu namanya dialog. Ya saya yakin semua orang mikir yang baik, mikir yang penting untuk bangsa dan negara. Cuma kan tidak bisa dua hal yang berbeda dijalankan bareng-bareng. Maka dialog mana yang harus jalan, mana kurang, mana lebih. Itu namanya dialog. Hari ini kita jarang yang melakukan dialog. Yang ada tuh monolog. Itu yang bikin acara debat-debat itu kan gak pernah bisa diakhiri. Kesimpulannya apa? Gak jelas. Kenapa? Tuh monolog. Jadi setiap orang melakukan monolog. Pokoknya pendapatnya harus benar. Sekarang itu kalau orang usul, terus merasa bahwa usulku ini yang pasti benar. Kalau gak dituruti, terus ngamuk. Seolah-olah yang benar itu satu-satunya yang dia usulkan. Sementara pendapat yang lain mesti salah semua. Itu namanya bukan dialog. Kalau dialog itu dua pihak sama-sama siap berubah. asal demi kebaikan bersama. Nah, itu yang jarang terjadi hari ini. Dan kuncinya apa? Dialog cannot exist without humility. Dialog tidak akan jalan kalau semua pihak angkuh merasa benar, tidak rendah hati. Oke, ini saya bawakan dari Aristoteles sedikit tentang sistem permusyawaratan, sistem pengelolaan negara. Bisa dicek lagi waktu ngaji tentang, lupa, mungkin keadilan. Jadi, pemerintah yang bagus sama pemerintah yang jelek. Yang bagus itu, kalau katanya Aristoteles, ada tiga jenis. Ada jenis demokrasi, ada jenis aristokrasi, ada jenis monarki. Mungkin sama kayak Plato. Bagi Aristoteles yang paling bagus, government itu monarki, tapi rajanya harus orang paling top. Kalau rumusannya Plato, orang paling top itu filosof. Monarki itu the best. Atau kalau tidak ada orang yang sebagus itu, ya paling tidak aristokrasi. Diatur oleh the best. Orang-orang bagus, orang-orang berkualitas. Sekelompok orang. Itu aristokrat namanya. Atau seandainya tidak bisa, ya paling tidak demokrasi. Kalau demokrasi ya orang banyak ngatur bareng-bareng. Ya kalau orangnya sangat banyak kan akhirnya lahirnya perwakilan. Jadi bikin ya kayak Indonesia ini mungkin kalau ada raja selevel Umar bin Abdul Aziz apa selevel Umar bin Khattab apa selevel siapa gitu mungkin akan lebih bagus untuk Indonesia. Cuma kan susah nyari orang. Kemudian aristokrat, orang-orang elit tertentu agak susah nyari orang elit di Indonesia. Kalau saya ambil orang elit ABC, nanti orang elit BCD tidak terima. Tawuran mesti. Kayak di Indonesia itu kan ada DPD, itu kan orang-orang elit yang dianggap berpengaruh di masyarakat. Hasilnya ya gegeran dewe. Susah. Demokrasi juga begitu. Demokrasi itu pilihan minimal. Kalau istilahnya Aristoteles pur, yo pieneh usonone yo. Ndak ada orang yang unggul luar biasa yo pieneh, harus orang banyak, itu demokrasi. Disepakati aja siapalah gitu, itu demokrasi namanya. Nah, kalau yang jelek, ada yang paling jelek itu tiran. Tiran itu orang yang memimpin untuk dirinya sendiri, nyari enaknya sendiri. Sesuai hasrat ambisi pribadinya. Itu rule for one. Kebalikannya monarki. Kalau monarki kan rule by one. Nanti ada oligarki. Kalau oligarki, rule for the few. Kalau tadi kan, kalau aristokrasi itu beberapa orang istimewa mengatur negara. Kalau oligarki, ini. Negara diatur untuk kepentingan beberapa orang. Untuk menyenangkan beberapa kelompok, beberapa orang. Itu namanya oligarki. Itu was lebih jelek lagi daripada tirani. Ada yang paling jelek. Ada yang kurang jelek. Namanya anarki. Anarki itu lanjutannya demokrasi. Kalau demokrasi orang banyak milih pemimpin. Kalau anarki itu orang banyak wis jalan sendiri-sendiri sak karepe. Sila keempat itu adanya di demokrasi. Ada di yang pur. Pur itu ya sayang ya, kita bisanya di level itu. Tidak bisa naik. Ya untung juga kita tidak ada di tirani, tidak ada di oligarki, tidak ada di anarki. Kalau di anarki kacau. Lebih kacau lagi kalau oligarki. Lebih ruwet lagi kalau tirani. Itu sistem pemerintahan itu. Bisa dicek di politiknya Aristoteles. Gaya filosof. Nah, Indonesia milih ada di demokrasi. Yang karakter keindonesiaan terakhir, keadilan sosial. Saya enggak perlu menjelaskan, dulu ada sesi-sesi tentang filsafat keadilan banyak. Keadilan, justice. Cirinya negara itu adil, itu tidak terlalu banyak hukum yang ngatur. The more laws, the less justice. Semakin banyak hukum, semakin banyak undang-undang, semakin banyak aturan, itu biasanya negaranya tidak terlalu adil. Apa-apa pinginnya diatur. Justice is what love looks like in public. Keadilan itu cinta yang mengejawantah. Wah, boso kasari ngono. Jadi cinta itu kalau diekspresikan dalam bentuk tindakan perbuatan, di situ akan lahir keadilan. Silakan nanti dilihat keadilan di filsafat keadilan banyak. Ciri paling gampang keadilan itu justice is doing for others what we would want done for ourselves. Adil itu melakukan sesuatu untuk orang lain sesuai yang kita ingin orang lain lakukan pada kita. Kalau kamu gak suka dimaki-maki orang, disesat-sesatkan orang, ya jangan menyesat-nyesatkan orang. Kalau kamu gak mau dibid'ah-bid'ahkan, jangan bid'ahkan orang. Kalau kamu marah dikafirkan orang, jangan mengkafirkan orang. Itu ukuran paling gampang dari keadilan. Dan ini buat kalian sendiri, gak buat orang lain. Kita biasanya terus mesti orang lain. Itu loh Pak yang biasa mengkafirkan, bukan saya itu Pak. Yang biasa ambit-ambitahkan, bukan saya juga Pak. Yang biasa, selalu orang lain, gak pernah dirimu sendiri. Padahal begitu kamu dimaki, balasanmu lebih dahsyat. Caramu mesuh lebih fasih daripada mereka yang nuduh duluan kadang-kadang. Maka urusilah keadilan dengan cara ukur dirimu sendiri. Kalau gak suka kelompokmu dijelek-jelekkan, ya jangan menjelek-jelekkan kelompok orang lain. Kamu mau mengkritik pemimpin, bayangkan jika kamu pemimpin kira-kira dilecehkan kayak gitu, berkenan gak? Cara mikirnya begitu. Nah, jadi itulah justice namanya, adil. Dan banyak parameter yang lain, di mana-mana wacana keadilan sosial banyak. Oke, saya ingin nutup malam ini dengan kalimatnya takdir Ali Syahbana. Indonesia sekarang perlu akan putra yang tajam pikirannya. Individu yang mempunyai pikiran, pemandangan, dan perasaan sendiri. Berarti mandiri dalam berpikir, mandiri dalam berperilaku. Yang tahu mengemukakan dan mempertahankan kepentingan dan haknya. Yang senantiasa berdaya upaya memperbaiki kehidupan dan penghidupannya lahir dan batin. Jadi itu maunya takdir Ali Syahbana. Kita butuh generasi semacam ini. Dan gak usah nyuruh orang lain, dirimu sendiri jadikan orang yang berkualitas ini. Saya gak tahu kalau ada kalimat-kalimat ideal ini, kadang-kadang kita merasa jauh. Wah, kelihatannya saya ndak ya Pak. Berat itu Pak, mesti ngono. Loh, ya sekarang memang ndak, tapi bentuk dirimu ke situ. Jangan nunggu orang lain, Pak. IP saya aja cuma 2, sekian, Pak. Mau disuruh jadi kayak gitu berat, Pak. Saya kuliah ndak lulus-lulus ya, Pak. Masa jadi orang sedasat itu ndak. Jadikan orientasi kamu, bergeraklah ke situ. Jangan nunggu orang lain. Ah, itu mungkin teman-teman yang kemarin lulus kumlot itu Pak, yang dapat penghargaan. Kalau saya pasti enggak. Itu untuk kalian juga. Karena kita sering kalau ada semboyan-semboyan, kalimat-kalimat utama semacam ini, rasanya kok jauh ya sama saya. Enggak, itu juga untuk kalian. Silahkan kalian bangun diri kalian ke arah sini. Bahwa gak nyampe sampai 100% gak apa-apa. 80%-nya aja sudah bagus. 70%-nya juga lumayan. Jadi jadikan ini orientasi. Karena di sini nanti kuncinya Indonesia yang akan datang. Kalau enggak, ya situasinya akan terus semacam ini. Jadi bangun dirimu. Gak usah nunggu yang lain, gak usah nunggu. Ya nunggu pemerintah loh Pak, bikin program. Nggak usah nunggu. Bangun dirimu. Termasuk gotong royong itu kan itu. Bikin dirimu kuat. Biar tidak menyusahkan orang lain. syukur-syukur bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Dan jangan jadi generasi cengeng. Generasi yang mudah terpengaruh. Meskipun juga jangan jadi generasi kuper. Itu kan nasihatnya Sunan Kalijogo itu kan. Ngeli ning ora keli. Ikuti arus tapi jangan tenggelam. Pahami semua perubahan di sekelilingmu tapi jangan kamu hanyut. Jadi itu kuncinya besok Indonesia bisa berubah. Kalau tidak, ya sudah, berarti memang seperti ramalannya Nabi yang saya bilang di depan. Jangan-jangan ini akhir zamannya Indonesia. Satu negara besar yang dikonstruksi sejak saya bilang tadi kan 250 juta tahun yang lalu. Tapi akhirnya jatuh juga. Gara-gara tidak muncul generasi hebat. Itu bisa jadi begitu. Nah, itu. Oke, alhamdulillah. Itu bekal, silahkan nanti didengarkan lagi, dicek lagi. Beberapa slide saya loncati karena nanti jadi panjang. Cuma itu bekal kalian untuk tirakatan, untuk meng-Indonesia, jadi orang Indonesia lagi. Biar paham karakter yang harus kalian hidupkan sebagai orang Indonesia. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita ke lebih spesifik lagi. Kita ulangi lagi membaca Soekarno, cuma minggu depan kita fokus ke Islam. Bagaimana sih pandangan Soekarno tentang keberagamaan Islam, kebertuhanan seorang Muslim. Kemudian minggu terakhir kita ketemu Muhammad Hatta di bulan Agustus. Oke, saya kira itu. Selamat melanjutkan tirakatan di tempat masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.